Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali dan bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyinari hati kita dengan keimanan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, kita akan membahas atau mengkaji hari ini tentang bagaimana jalan pintas menuju surga. Ya, judulnya sangat menarik, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh apakah memang benar ada jalan menuju surga itu secara pintas. Ibaratnya kalau kita mau di jalan dunia ini jalan tol barangkali ya. Nah, bagaimana kita menuju surga ini dengan jalan pintas? Narasumber yang sudah hadir bersama kami adalah Ibu Ustazah Hajah Farida Hanum. Lupa, baru ketemu seminggu udah lupa. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Soalnya lihat jilbabnya ini sangat bersinar. Bersinar. Gimana sehat ya? Aktivitas masih berjalan seperti biasa ya? Alhamdulillah. Pengajian masih mingguan, ya. Pondok Gede masih ya? Bu, masih ya? Tetap, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda Farida Hanum. Dan pemirsa bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini kompak kita ya, pakai jilbab biru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih selalu setia menjadi jamaah di majelisnya Ibu Ustazah Farida Hanum. Ya, kita akan membahas tentang jalan pintas menuju surga. Agama Islam ini kan bukan agama angan-angan ya Bu ya, tapi di depannya ada semacam harapan akan kemana kita gitu kan. Ada dua pilihan, ke surga kah atau ke neraka. Nah sekarang kita akan, pasti kita kalau ditanya mau kemana pasti mau ke surga ya Bu ya. Lalu bagaimana selama di dunia ini kita melakukan apa saja supaya kita mendapatkan surga secara mudah gitu. Biasa manusia pengennya yang mudah-mudah ya Bu ya, dan yang murah-murah. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita berdasarkan sumber Al-Quran Karim tentang jalan pintas menuju surga. Silakan. Nah baiklah para pemirsa di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita akan mencoba membahas tentang jalan pintas menuju surga. Nah semua kita kan ingin masuk surga Bu. Nah selama ini pengajian kita, kalau kita sudah mati nanti itu ada melewati sakarat, maut, barzah, kiamat, mahsyar. Di sana kita dihisap, kemudian ada yang ke surga, ada yang kena. Enggak taunya ada jalan pintas masuk surga. Nah Allah berfirman, tolong selama ini kita kan surat Yasin sering dibaca nih Bu. Saya juga baru dapat sekarang lagi gali di kali ya. Ya. Tolong dibaca, baca dulu Qur'annya ya. Barang dua ayat surat 36, kita baca barang dua ayat aja supaya kita tahu wah itu sering kita baca. Ayat berapa? 13 dan 14. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi Allah menceritakan, buatlah. Atau buatlah contoh, ada suatu negeri, dia disuruh nih sama kita ya, suatu negeri dulu mungkin udah melampaui batas kelakuan umatnya, kezalimannya, pokoknya ada kayak hewan deh Bu Epi gitu ya, tidak ada lagi kalau kata teman saya urat malunya udah putus gitu ya, putus itu katanya. Nah, jadi Allah pengasih penyayang enggak langsung menghukum kan kalau kita berbuat salah. Dikirim dulu ke sana dua utusan tuh. Jadi dua utusan ini datang kepada mereka, tapi mereka dustakan kata Allah. Akhirnya ditambah satu lagi. Jadi tiga kan utusan. Untuk apa? Mengajak mereka tuh sadar. Sadarlah perbuatanmu ke ini tidak diredoi Allah. Ya, malah disayang sama setan. Kan itu isi dakwah kita. Supaya seperti Nabi Ibrahim lah. Ya, yang kerjain juga ini menyembah patung. Sembahlah Allah. Nah, jadi semua utusan tuh yang bawa perintah dari Allah. Menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, jadi Allah bercerita nih sama kita. Kita kan tidak tahu Nabi Muhammad juga diceritain sama Allah. Nah, rupanya utusan tiga tadi berkata, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus untuk kamu, untuk orang kampung itu. Nah, apa tugasnya? Tolong teruskan. Ayat 15 ya. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Nah, jadi ini rupanya orang penduduk negeri tadi tidak mau nerima putusan yang mengajak kepada Allah. Malah dia bilang, lah kamu kan sama dengan kami kok, katanya. Kamu pendusta-pendusta nih, kata orang kampung. Bu Epi bisa melembayangkan tidak itu cerita ini ya. Jadi misalnya saya ngasih tahu nih ke kampung ini itu, saya, alah Bu Farida ngada-ngada aja gitu kan. Bohong Bu Farida, Allah tuh tidak ada mengutus Bu Farida. Bohong itu misalnya ya, kita bertindak nih tadi ya sama Bu Ida, saya, Bu Evi gitu. Nah, dimaki-makilah kita, dibilang kita pembohong. Ini kejadian. Nah, terus apa jawab mereka 16-nya, Bu? Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Nah, jadi ngebayangin kita ya, Pak. Ini penduduk negeri, ini utusan tiga. Nah, dikatakan dia pembohong. Dijawab, kami ini benar kok. Kami bahwa kesini ini diutus Allah untuk menyampaikan, ngasih tahu kalian tuh udah salah sebenarnya berbuat. Untuk menyelamatkan kalian. Itu seolah-olahnya kata orang utusan tiga tadi. Nah, apalagi jawab mereka, tolong. Ayat 17 ya? Nah, masih 17. Dia, 17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, jadi kata utusan tadi, kami cuma diperintahkan menyampaikan ayat Allah tuh dengan jelas gitu. Jadi pertengkaran nih Pak terjadi antara penduduk negeri dengan tiga utusan tadi. Soal jawab dulu nih, seru soal jawabnya. Nah, terus 18-nya mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Malah nantang. Gara-gara kamu nasihati kami jadi sial, katanya gitu. Kalau kamu tidak berhenti, kami akan rajam kamu. Dan ini kamu apa ya Bu ya? Nah, tidak disebut di sini, hanya kan buatlah satu perumpamaan ya, atau contoh kata Tuhan. Dulu ada satu negeri yang kayak itu, cuma tidak disebut. Kalau tidak salah saya pernah baca buku Buya Hamka, itu ada suatu negeri di mana katanya di sekitar India atau di mana gitu kejadiannya ya. Nah, terus jadi ini soal jawab terus nih, lagi panas-panasnya kan. Di kalau tidak berhenti kamu, kata orang penduduk tadi, kami akan merajam kamu dan kamu akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Sudah diancam kan orang tiga tadi. Nah, apa jawab orang tiga itu 19? Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jawab orang tiga tadi, masa iya kamu dinasehati kamu jadi sial? Yang benar aja dong. Itu kesialan tuh ulah kamu. Kamu tuh melawan sama Allah, kamu gak mau ikut perintah Allah, berbuat di luar yang ditentukan Allah. Itu kamu sial, kamu malang, kamu apa itu urusan kamu. Ya, sibuk. Jadi pertengkaran antara orang penduduk kampung dengan utusan yang dikirim oleh Allah. Terus Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Masya Allah, Bu. Jadi Allah cerita, tadi kan mau dirajam orang tiga, rupanya ada yang dikasih tahu. Nah, di dalam kisahnya Habib ini seorang yang taat kepada Allah. Karena tidak sanggup dia lagi melihat kaumnya dan melampaui batas, akhirnya dia menyepi. Kalau kayak kita apa, jauhkan diri deh daripada ngelihat dosa, dia kasih tahu malah marah. Ya udah deh, mendekatkan diri sama Allah. Dia jauh pergi ke ujung kota. Rupanya ada yang nyampain bahwa di kota sedang diutus tiga, ada orang utusan dari Allah tiga orang mau dirajam. Nah akhirnya dia datang tergesa-gesa. Nah itu yang kita baca tuh ya, kalau baca Yasin. Wajah Amin Aksol Madinah Nabi rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Hai kaumku, katanya seperti gegas-gegas dia, jangan dia dirajam, ikuti sajalah, dia tuh utusan Allah, hati-hati engkau, seolah-olahnya gitu. Nah orang kan sedang naik pitam bu, iya, dinasihati lagi sama dia, dakwah lagi dia, teruskan dua satunya. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikutilah, dia kan tidak minta upah sama kamu, malah ingin memberikan petunjuk. Malah ingin memberi petunjuk kok. Dia berjuang dengan tenaganya, dengan ilmunya, dia ingin memberitahukan apa yang diturunkan oleh Allah. Itu juga ingin supaya engkau tuh selamat di dunia dan di akhirat. Itu dakwah dia dulu, ya. Terus ayat 22-nya masih dakwah dia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi yang datang dari ujung kota tadi dakwah dulu bu, ngasih tahu ya, ikutilah orang-orang yang diutus tuh, dia kan tidak minta upah. Nah setelah itu aku katanya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Berarti dakwah dulu dia nih, yang datang dari ujung kota tadi, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Nah jadi ditambahlah dakwah orang tiga tadi oleh Habib An-Najjar yang datang dari ujung kota tadi. Nah terus dia masih dakwah lagi, teruskan 23. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Nah dakwah Habib tadi, kalau sampai aku menyembah Tuhan selain Allah, ya nih, misalnya kita nyembah apa nih sekarang WP, nyembah hawa nafsu, nyembah kekayaan, nyembah pangkat misalnya. Nah, seandainya Allah memberikan kepadaku siksa, tuh, nah yang ku sembah selain Allah tuh kan gak bisa nolong aku. Nah, lihat aja sekarang, ada orang hartanya banyak, datang siksa Allah, harta gak bisa nolong, kan gak bisa nolong. Nah, itu dakwahnya tadi kepada orang-orang di kampung tadi. Nah, dakwah itu kan bukan untuk situ aja, kita juga, contoh lah, Pindo, apa yang itu, Aceh dulu kan, yang gempa bumi. Jadi dia tidak bisa hartanya yang banyak, yang bisa duitnya ngelang, miliaran, yang apa tadi kan ada yang punya duit miliaran ya Bu Ebi. Nah kalau datang siksa Allah gempa tengah malam, apa bisa nolong? Anak buahnya banyak katanya, tentaranya banyak, tidak bisa nolong. Fir'un apalagi, Fir'un punya tentara, punya kekayaan. Waktu terbenam, tidak ada yang bisa menolong hartanya. Korun, emasnya aja bu peti-peti, bu kuncinya apa? Aja susah dibawa. Kuncinya aja susah dibawa. Waktu ditelan, tidak ada menolong satupun. Nah, jadi dakwah Habib tadi atau siapa orang yang datang dari ujung kota, dia berdakwah dulu ke orang kampung. Pertama didengerin aja dulu bu, dengerin ya sama orang-orang kampung itu. Nah terus ayat 24-nya pada awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau aku sampai memperbudakkan diri ke harta, ke pangkat, ke kedudukan, kalau aku mati dalam keadaan itu, aku tuh benar-benar dah sesat pulangnya nanti. Kata orang wajah Amin Aksol Madinati Rajul Yasa. Kan itu kita baca itu ya Pak ya. Banyak Allah bercerita itu pada kita tentang keadaan satu negeri yang sudah melampaui batas dengan tiga utusan dan satu orang-orang yang datang tadi laki-laki. Nah terus satu lagi Pak, 25. 25-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Nah, jadi si orang yang datang dari ujung kota bilang, saudaraku, dengarkan pengakuanku. Aku beriman kepada utusan ini. Aku beriman. Aku percaya kalau utusannya apa yang dibawanya itu benar, dan aku sudah beriman, jatuh cinta kepada Allah yang punya langit, yang punya bumi. Dengarkan nih pengakuanku, saudaraku. Gitu ya, seolah-olahnya. Terus dikatakan kepadanya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Satu lagi, siapa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan? Masya Allah. Tuh. Jadi rupanya kan tadi orang tiga mau dirajam, tapi datanglah orang utusan apa wajah Amin Asol Madinah Tirajului dia membela kan, bela yang tiga, jangan dirajam, dia tuh orang baik-baik, soalnya kan gitu. Dia mengajak kamu kepada petunjuk jalan yang lurus, dan aku nih katanya kan, aku kalau sampai tidak menyembah Tuhan, nah aku sesat. Nah, dengarkan sekarang bahwa aku percaya dengan apa yang dibawa orang tiga, dan aku beriman kepada Tuhan. Nah, rupanya orang kalau naik hitam tadi, Bu, ditangkaplah dia yang ngoceh ini kan, ngoceh. Kalau orang lagi marah dibilang ngoceh itu kan. Akhirnya dia ditangkap, bayangkan Bu Evi kayak apa, digebukin, diinjak di segala orang itu. Nah, yang disiksa jasadnya. Saya yakin biar matanya tembelik, biar lidahnya kada disiksa, rohnya lon. Nah, kedengaran suara, kilatku lil jannah. Silakan langsung ke surga. Masya Allah, Bu Epi. Jadi makanya saya bilang jalan pintas, dia juga kaget kan. Dia bilang, dia bilang, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi pas lihat surga enak, indah, tuh orang baik-baik nih gini, Pak. Tidak ada kalau kita yang jahat kan, syukur loh, sekarang aku enak, rasain loh. Dia mangga, Tuhan kalau kaumku ngerti lah, begini indahnya surga, Tuhan tentu dia tidak akan jadi kayak begitu, seolah-olahnya gitu tuh. Terus dia mikir lagi, apa dia bilang, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Masya Allah, mungkin kita yang bisa jawab sekarang. Apa jawabannya Bu Epi? Pemirsa di rumah, apa jawabnya? Harus kita yang jawab. Apa penyebab dia masuk ke dalam surga tanpa hisap. Lewatin hisap? Kilat kulit, kan langsung nih. Kilat kulit dan langsunglah ke surga. Sampai dia kaget. Aduh, apa penyebab aku masuk gini, diampunin dosaku, dikasih aku kemuliaan. Nah, kita jawab sekarang, karena dia sedang berjuang di jalan Allah. Nah, mengajak orang beriman, benar enggak? Tahu-tahu dibunuh, bukan membunuh. Bedakan, Pak. Bukan membunuh orang yang masuk surga, tetapi karena dia dibunuh. Dibunuh yang mana? Bukan yang kayak orang dicincang-cincang sekarang ya, Bu ya. Di saat dia sedang berdakwah, saya ngajak misalnya ke suatu tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tinggalkanlah pekerjaan ini. Pekerjaan ini tidak diredoi Allah. Ayolah kita kepada Allah. Ditembak saya tuh, Bu, dalam ngomong kayak gitu. Nah, mati saya. Roh saya kilat kulil. Tapi kok enggak mau juga berjuang ya di jalan Allah? Nah, ini kenapa Nabi suruh ngulang-ngulangin baca Yasin? Karena biar mau kayak begini. Semua kita kan pinginnya bebas. Kalau ke pengadilan dulu berat, nanti kamu dulu lahir enggak bawa baju, sekarang baju kamu 5 lemari, dari mana dapatnya? Ditanya kalau ke pengadilan. Dulu lahir enggak punya mobil, mobilmu berderet, dari mana engkau dapat? Diperiksa KPK. Nah, iya. Di dunia aja udah dimalu-maluin ya, Bu. Apalagi nanti, Masya Allah. Dulu kamu gak bawa uang, gimana caranya tuh kok dapat uang triliunan? Nah, Masya Allah. Kalau ini dalam berdakwah, iya. Tentu dia sendiri juga gak ngomong gitu aja, Bu Evi. Dia sendiri juga sudah menjadi kekasih Allah, orang pilihan. Jadi ada orang dipilih oleh Allah, dia akan kita lihat ayatnya, ya Bu ya, yang diwariskan Alkitab ini. Diwariskan dan dia punya pemahaman, lalu dia sampaikan orang, lalu mati dalam berjuang. Sebenarnya ini ayat betul-betul kalau kita pahami, sehingga kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa ya, Bu ya. Carilah ini jalan pintas masuk surga. Maka saya bilang jalan pintas ke surga itu apa? Ini contohnya. Ulangin. praktekkan dalam hidup kita, baru berguna tuh surat Yasin, Bapak Ibu sekalian. Iya, untuk diri saya kan ini. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, nah, dan pada saat apa kita mati. Nah, kalau pingin mati jalan pintas nih, maka contoh Nabi Ibrahim mengajak orang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad, nabi-nabi semua kan mengajak ke Allah. Nabi Zakaria katanya ya, Nabi Yahya apa yang dipotong kepalanya karena menyampaikan ayat Allah. Nah, jadi saya dulu Bu Epi doa gini, Tuhan, aku pingin mati dalam sholat, tapi sekarang gak berani, karena kata Allah fawailul lil, ada orang sholat ke neraka. Kenapa? Sholatnya sahun. Nah, sahun itu apa? Lalai. Lalai itu apa? Tak ada rasa pertemuan sedikit pun dengan Allah. Iya. Cuma sholat olahraga asal baca, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu lalai, gak tahu apa yang dikatakan sholat. Itulah gunanya kita mengenal jati diri kita, mengenal Quran, ya Bu ya. Nah, ini coba Yasin tuh memberitahukan ada orang mati langsung ke surga. Nah, dengan begini kan kita tertarik. Makanya saya doanya sekarang itu WP, Tuhan beri aku kesempatan berdakwah melalui TVRI sampai mati tuh. Amin Bu. Ini maminin dong. Iya Pak ya, kasih dong kita kesempatan. Ya, iya. Tapi sayang ya Bu ya. Kadang-kadang kita terhalang marah-marah. Apa ada yang bilang, oh Bu kena revolusi, saya tidak kirim aja sama Bapak, kadang-kadang saya ketawa gitu. Saya bilang TVRI itu kan punya Bersama, dan saya aja yang punya. Kalau nenek saya yang bikin mungkin semua saya. Biasanya memang jalan kebaikan itu ada ajarannya. Tapi makanya kadang saya iri loh Bu, kalau tari perut kok di itu ya, malah dibayar ya. Dibayar gitu. Insya Allah, iri juga ada, tapi tidak perlu iri. Saya hanya minta sama engkau, siapa tahu Pak, pas saya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelabakan yang bingung. Iya. Kan masuknya ke berita juga bagus sih, Bu. Nah, iya, matinya dalam dakwah. Daripada mati di hotel lagi ngopo. Nah, itu yang kita takut. Makanya disuruh oleh Nabi sering-sering baca Yasin. Gunanya ini biar kamu suri teladanin, biar mati dalam kilat kulil jannah. Baru kilat kulil jannah. Ini minta, Tuhan, masukkan ke surga ya, jangan ke neraka. Enak aja. Kamu udah berjuang belum? Udah mendapat malapetaka belum? Udah digoncangkan macam-macam penderitaan belum? Ini surat Yasin ulangilah. Sehingga tertarik hati untuk mencontoh para nabi. Nah, kalau kita nyampaikan seayat itu danggeng nabi, nanti ditolong kurang-kurang dikit, itu yang ditolong. Diangkat, yang diberi syafaat oleh nabi itu yang kurang-kurang dikit, tapi udah berjuang kayak nabi. Amin. Saya berharapnya ya Allah dengarkanlah doaku. Aku ingin mati juga dalam berjuang, tapi jangan diinjak-injak. Baik Ibu. Selanjutnya lagi, auzubillahiminasyaitonirrajim, dicabut malaikat tuh. Apa enggak nikmat kilat kulil jannah tuh. Begitu Pak. Baca Yasin sering-sering, contoh ikutin gitu. Baik Ibu, ini menarik, nanti kita lanjutkan kembali. Memang kalau mempelajari akuan secara khusyuk, memperhatikan, menghayati, merenungkan, subhanallah, nikmat ya. Pemirsa, Anda tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi dan kita masih membicarakan tentang bagaimana jalan pintas menuju surga. Nah, ini tadi dalam surah Yasin ya, para pemirsa bisa melihat Al-Quran surah Yasin yang sedang dibahas oleh Bunda Ustazah Farida Hanum. Dan kita lanjutkan kembali, sebelum melanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Ya Bapak, Ibu dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Dulu siapa? Kudangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida. Iya Bu. Ini Bu, kebiasaan di kampung kita, saya kan hidup di kampung ya Bu ya. Jadi kalau orang meninggal itu selalu dibacakan Yasin. Tetapi begitu saya mendengarkan ini, kok apa tidak nyambung? Tidak nyambung. Iya, tidak nyambung. Jek, gitu ya. Iya, katanya jaka sembung Bu nanti. Ojek. Iya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sedikit-sedikit memasukkan apa artinya Yasin, apa artinya utamanya, ini apa, ya utama ya. Tapi jadi, barangkali kita juga belum lihat semuanya ya, kita harus lihat semuanya dulu isinya ya. Iya, itu ini baru sebagian. Iya, sebagian. Jadi rata-rata begitu. Ya. Kalau ada apa-apa selalu baca Yasin, kalau ada apa-apa selalu baca Yasin. Jadi seolah-olah surat Yasin, Quran yang lain-lainnya itu dianaktirikan. Ya. Begitu saja, Bu. Saja, Bu. Terima kasih, Bu Danis. Silakan, Pak. Pak Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi kita hari ini kita membahas soal Yasin. Dari tadi saya mendengarkan ibu mengatakan bahwa bacalah Yasin. Pada umumnya saat ini banyak seperti tadi yang dikatakan oleh ibu tadi bahwa banyak kaum muslim kita yang membaca surat Yasin dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai acara. Tapi setelah membaca surat Yasin, apa yang dibacakan dalam Yasin itu tidak pernah diartikan. Jadi apa sih maknanya sebetulnya baca Yasin itu, karena tidak ada artinya. Jadi mereka itu membaca Yasin tapi tidak tahu artinya. Yang dikerjakan yang dibaca yang lain. Jadi alangkah baiknya ibu menyarankan, saya juga menyarankan kepada ibu, dan ibu menyarankan kepada mereka-mereka yang mengajar itu, bahwa tolonglah beritahukan kepada mereka-mereka bahwa kalau membaca Yasin itu bacalah dengan artinya, sehingga mereka yang membaca itu mengerti maksud tujuan Yasin. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi bapak-bapak yang lain? Oh ada ya, silakan Bu Sufian. Ya, baik Ibu Farida, apakah Rasulullah pada zamannya itu dan para sahabat pada waktu itu mencontohkan membaca Yasin pada saat hari pertama, hari kedua jika ada yang meninggal? Terus yang saya tahu bahwa jika misalnya saya salah, amalan yang berlebihan itu akan tertolak, Ibu. Amalan yang berlebihan. Iya, amalan sesuatu atau ibadah tidak ada. Tidak ada, akan tertolak. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Ada tiga pertanyaan Bu Danis, Pak Fedi dan Bu Fikir. Silakan Ibu bisa menanggapi. Jadi tadi Bu Danis menanyakan, kok orang pada senang baca surat Yasin, ya? Senang baca surat Yasin, ada yang meninggal dibaca surat Yasin. Pindah rumah baca. Ngawinin anak, malah Aceh juga waktu itu dulu pada minta kirimkan surat Yasin kan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang tidak pernah dibahas. Kan gitu ya Pak ya, tak pernah dibahas. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sekali memberitahukan ini diantara surat Yasin. Ini kamu sebagian Bu. Sebagian kecil. Jadi, ya. Kalau Ibu dalam musibah Ibu baca tadi nih, wadrib lahum masalan ashabal qaryah ija'al mursalun. Ibu lagi baca, buatlah satu perumpamaan negeri yang melampaui batas, lalu kukirim dua utusan. Dua utusan didustakan, ditambah satu lagi. Kalau baca surat, kalau baca artinya kan kayaknya tidak nyambung. Iya tuh. Jadi saya mengajak, memang tuh apa saya sengaja buat ini, menyampaikan ini supaya saudara-saudara saya melek matanya. Baca Yasin, bacalah artinya. Jadi diantaranya Allah kan cerita nih Bu Epi, tentang orang melampaui batas, bagaimana berantam. Nah, bagaimana orang masuk surga yang mintas tadi tanpa dulu dihisap, tanpa dihisap, langsung yang kan. Melalui pos-pos jannah, langsung aja deh ke surga. Nah, mana buktinya dia langsung, sampai dia kaget. Apa yang menyebabkan Tuhan ampunin dosaku? Kan gitu. Baiknya, kiranya kaumku mengetahui. Nah, itu kan berarti dia sendiri kaget, kata Allah. Berarti dia tidak melewati barzah dulu. Iya, langsung. Mungkin kalau diinjak-injak kan terus loncat. Kalau tidak perang sama malaikat, serahkan kamu punya nyawa. Jangan malaikat, kan gitu. Tidak ada jangan-jangan yang harus. Ada yang berteriak, kata Tuhan, Tuhan beritahu taruhkan aku. Supaya aku beramal soleh. Tidak ada, kata Tuhan. Nah, orang ini langsung dia pernah mengajak, aku nih saksikan, aku nih beriman pada Allah, diambil, diinjak tuh nyawanya keluar. Kalau kayak kita kilar kulil jannah, langsung aja ke surga, apa enggak nikmat mati kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi Bu ya, saya ingin kayak Nabi Ibrahim nih mencontoh, karena saya udah pergi ke Mekah tuh contoh Ibrahim. Nah, ngajak orang nih nenek moyang itu kan bilang juga tradisi, enggak ada bilang agama kan itu kan. Jadi kalau Bu Pipir bilang apakah Nabi mencontohkan, enggak mungkin Nabi bisa mencontohkan bacalah surat Yasin dari hari pertama sampai 40 hari. Ini Nabi mengajarkan ini tapi pakai bahasa Arab karena orang Arab. Kan kata Allah bahasakan ke bahasa kamu. Nah, Nabi langsung, enggak mungkin orang Arab enggak ngerti maksudnya Allah. Nah, kita orang Indonesia artikan ke bahasa kamu. Itu perintah Allah. Kan di surat 44:58 sering kita baca. Kami mudahkan Quran dengan bahasa kamu supaya kamu dapat pelajaran. Nah, saya sekarang mengajak ibu nih, yuk kita baca dengan bahasa kita. Dapat pelajaran enggak, Bu? Dapat. Ini cerita di antara surat Yasin, ada orang langsung masuk. Kenapa? Karena dia nak mikirkan dirinya, dia ingin berbuat baik. Kan tujuan kita kata Allah, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Caranya Tuhan berbuat baik ke orang lain. Dia nak mikirin dirinya sampai mati apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan, saya ingin menyelamatkan nih saudara saya, baik yang jadi utusan maupun yang jadi penduduk negeri. Itu yang cerita di dalam yang kita baca itu. Jadi kan aneh kalau kita bacain ke orang mati ya, Bu. Hai orang mati, dengerin aku mau bercerita. Kan itu jadinya. Maaf, ini maaf, beribu kali maaf. Saya tuh kepingin jadi Ibrahim. Kalau bapak ibu mau tembak saya, kilat kulil jadah. Maafkan saya, bukan saya tidak nantang, enggak. Seandainya ini saya ingin ngamalkan ini, saya ingin berjuang sampai mati, saya doa Tuhan. Amin. Sampai akhir hayatku aku ingin menyampaikan, aku ingin mati dalam berdakwah seperti yang ada di surat Yasin. Jadi saya baca surat Yasin, saya baca artinya, dan saya tertarik untuk berdakwah sampai mati. Kalau dulu enggak, Bu Evi, saya kalau udah umur 70 mau berhenti dakwah, mau zikir-zikir di rumah. Saya dapat ayat. Berarti kamu takwa, tidak berbuat baik. Nah, takut saya sekarang, saya cabut. Tuhan, tak ampun aku dulu ya, kepingin diam di rumah sudah 70 tahun. Berapa lama lagi aku hidup sekarang dengan membaca surat Yasin. Tuhan, ada orang mati masuk surga. Aku ingin dakwah sampai mati. Berilah aku, engkau lah sponsorku, engkau donatorku. Itu doa saya. Iya, mudah-mudahan bapak-bapak di TV dari mulai Irutnya ya memberi kita kesempatan. Amin. Ya, Bu ya. Amin. Sampai mati mau enggak, Kak? Kalau perlu mati sama-sama. Jadi siapa yang nerusin lagi ya, Bu? Jamaah Radhatul Muttaqin meninggal saat apa? Saat apa pengajian? Kan bagus tuh beritanya. Yeah. Kecuali penceramah dan presenternya. Tuh, pasti takut mati kan? Iya. Beritanya bagus, Bu, gitu. Iya, beritanya bagus ya. Bu Evi senyum-senyum. Padahal tuh rugi loh. Begitu. Kenapa saya enggak? Kenapa pengen mati juga ya? Iya. Bayangkan ini kalau menurut surat ini, yang ini kita baca, kilat kulil jannah. Makanya bercita-citalah untuk berdakwah. Enggak perlu ngumpulin orang banyak. Satu dua orang baru ngomong, oh saudaraku, jangan maling lagi, jangan korupsi lagi. Nanti kalau korupsi itu, mati dalam korupsi ke neraka. Tembak ibu, bor. Kilat kulil jannah. Baru, jadi karena ngajak orang beriman, ditembak. Baru ibu masuk surga. Bukan nembak orang, dor. Bukan begitu, disuruh Allah, tapi kita yang penting menyampaikan. Nah, buktinya orang tiga tadi selamat ya. Belum ajalnya. Malah orang yang datang dari ujung kota. Malah dia yang nasibnya baik. Tapi kan dia gak mikir waktu itu, Bu. Dia hanya, kawanku jangan dia dirajam, dia orang baik-baik. Kan kita harus katanya, kalau ada depan kita orang teraniaya, kita diamkan, zolim kita namanya. Kita harus bela. Ya, ada dulu ibu-ibu, atau bapak, ada ibu-ibu di apa? Dicolong, dirampok, dia bela, dia yang ditusuk tuh. Itu pun sedang praktek Quran itu. Praktek Quran kan namanya menjuang, ya, membela orang lemah. Kan ada dalam Quran, belalah orang lemah. Jangan dibela orang salah, kan gitu. Bapaknya dipukul mati, berarti bapak itu juga sama dengan orang ini. Okay. Sedang membela benar, sedang mempraktekkan Quran. Jadi Quran itu bukan hanya sekadar saya gini aja baca, bukan. Saya praktek nih, ibu. Ibu jangan gitu dong, orang tua enggak baik, ibu dosa. Tuh ibu marah, lampar saya. Loh, saya udah mempraktikkan Quran, gitu kan. Bu, mari Bu kita baca yuk, Bu. Quran itu kita artikan. Alah, sok banget Bu Farida. Sekolahnya di mana sih Bu Farida? Ada yang bilang gitu. Abis itu ditembak kamu. Kilat kulil jannah. Yang nembaknya bagaimana nasibnya? Nah, kita lihat, Pak. Ayat lanjutnya Allah cerita. Yang jahat orang sekampung tadi. Nah, surat ayat 29-nya ya. Ya, 28 udah, Bu. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya. Jadi Allah cerita nih, Bu, bagaimana nasib orang yang sekampung yang jahat tadi. Tak Allah, kami tidak menurunkan tentara dari langit untuk menghancurkannya. Tidak layak. Tidak perlu Allah nudai, turun dulu tentara sekian ribu, hancurin orang kampung. Enggak. Nah, caranya gimana, Tuhan? Tanyain lagi, lanjutkan. teriakan saja. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Allah yang cerita, entah dikirim guntur, entah dikirim tsunami, badai. Entah dikirim apa, badai, entah gempa. Nah, tiba-tiba semua mati, kata Tuhan. Mati itu apa, Bu? Tidak. Meninggal dunia. Rohnya keluar dari jasadnya karena mendengar. Jadi itu yang kita baca tuh, in kanat illa shayhatan wahidatan fa idzahum jami' sayyahum maqamidun. Jadi Ibu sedang baca tuh, kami tidak menurunkan tentara dari langit, kata Allah, tetapi suatu teriakan saja tiba-tiba mereka mati. Ini kan cerita, Bu. Sama juga Bapak baca cerita Malin Kundang kan? Malin Kundang anak durhaka, kafirnya jadi batu. Nah, maksudnya itu apa? Supaya kita dapat pelajaran. Ini juga begitu. Bacalah ini, ambil pelajaran. Nah, apa yang terjadi kalau mau, Bu, dengerin. Kalau roh yang tadi loncat, kilat kulir, jannah. Bahagia dia. Apa yang menyebabkan Tuhan mengampuninku? Tapi yang orang sekampung mati juga, rohnya keluar. Apa yang terjadi? Allah cerita lagi ayat 30-nya. Ayat 30. Ya, baca aja yang mana duluan lah. Siapa yang dapat, Pak? Pak, baca dulu, Pak. Ayat 30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Ya Allah, rupanya roh yang keluar dari orang kampung tadi telah datang, suara menggetar mati. Mereka menyesal, kami Tuhan, kenapa Rasul datang tuh kami olok-olokkan Tuhan, baru menyesal. Cuma kita tidak dengar ceritanya tuh ya, baru menyesal. Jadi Allah yang cerita, bukan Bu Farida loh, ya. Bukan Bu Farida yang cerita, tapi Allah. Bahwa roh yang keluar jahat tadi itu menyesal, berteriak-teriak. Kan pernah kita baca juga, Tuhan, kembalikan aku ke dunia supaya aku nurut, supaya aku mau belajar Quran, supaya beramal soleh. Kata Tuhan, tidak bisa, di depanmu itu ada dinding. Jadi kalau roh sudah keluar, tidak bisa main-main lagi ke dunia ini. Enak aja malam Jumat nenek saya pulang taruh itu. Enggak, kata Tuhan dalam Quran. Tidak bisa jalan-jalan lagi ke dunia. Enak banget ya, Bu. Kalau nenek, kalau ayah sayang, mak saya pulang, mak tidak usah balik lagi ke sana. Tak bikin ini kerangka kaca, mak di sini aja ya, mak ya, gitu. Jadi tidak ada tuh yang mengatakan bahwa roh pulang malam Jumat. Ini ayat mengatakan, tidak bisa kamu mau kembali, cuma menyesal. Tuhan, kami menyesal. Setiap rasul datang dulu kami cemoohkan, kami olok-olokkan. Ya Allah, kami menyesal, tapi penyesal tidak diguna. Terus 31-nya. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Bahwasannya yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Bu, ada enggak orang-orang yang mati di tsunami balik lagi, ada enggak? Kalau ada takut gitu ya. Itu kemarin yang di Lapindo, ada enggak yang jalan lagi udah dalam kubur keluar lagi dia? Mati orang sekampung, benar enggak? Jadi semua yang binasakan itu kata Tuhan enggak akan kembali lagi kemari untuk memperbaiki dirinya, enggak ada. Nah, terus satu lagi 32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Jadi jangan pikiran gini, udah mati habis perkara. Nah, Allah cerita lagi nih di surat Yasin kita baca, ya. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Harusnya kalau baca itu kata Tuhan enggak ada terkecualinya, yang jahat yang baik akan dikumpulkan ke pengadilanku. Nah, di sana nanti dihisab. Makanya kata Allah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma izin tuhadisu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Jadi di sana dikumpulkan orang keluar dari kubur, apa pergi melihat hasil perbuatannya di dunia. Akan ada itu, kita semua akan ke sana. Jangan bilang, ah Bu Epi aja, saya tidak mau ikut Bu Epi, salam aja ya. Tidak bisa semua, kata Tuhan. Iya, berkumpul. Kalau sekarang kan masih bisa. Ikut tuh apa pemilihan umum. Enggak, ah saya enggak mau. Tuh, tidak ada yang melarang kita. Enggak ada. Tapi semua nanti di padang mahsyar dikumpulkan. Orang yang matinya, kilat kulil jannah, tadi udah enak-enak di surga. Kita ke pengadilan dulu. Di sana dihisab. Nah, jadi sekarang, tadi pertanyaan Pak itu tadi apa Pak Pedi, lupa jawabnya. Iya, sama sebenarnya intinya ya, apa namanya, semua orang sama. Banyak orang banyak baca Al-Qur'an tidak mengamalkan. Iya, jadi sudah kejawab ya Pak semua tiga pertanyaan. Nah, maka sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, kalau kamu udah tahu, kamu wajib ngasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, nyimpan ilmu itu dilaknat loh Pak. Harus disebarkan ya. Harus disebarkan. Jadi kalau lihat nanti itu enggak jadi soal, yang dulu kan memang enggak tahu. Nah, kitalah sekarang ngasih tahu. Oh, jadi Ibu yang dulu-dulu kerjaan saya berdosa enggak? Jangan cari dosa, sekarang datang ya Allah, aku gak tahu, sekarang aku baru tahu. Nah, itulah gunanya kita hijrah. Kalau dulu baca Quran, hanya baca tulisan Arab saja. Sekarang, saya pengin tahu deh isi Yasin itu apa ya. Ada ibu-ibu yang saya sudah kasih tahu itu dibaca sama dia semua. Kayaknya gak nyambung ya Bu ya. Kalau kita hanya bacakan ke orang mati, ini kan untuk kita nih, supaya berjuang di jalan Allah. Mati dalam berjuang, kilat kulil Jan. Mau gak Bu masuk surga? Mau. Bapak mau kan Pak? Berjuanglah di jalan Allah. Jangan minta aja. Kan ditanya Tuhan, am hasibtum antad hulul jannah. Emang kamu ingin masuk surga? Padahal belum datang. Kamu belum berjuang seperti orang dulu. Mereka ditimpa malapetaka, digoncangkan. Surat berapa tadi? 214. Coba ada diulang lagi. Ditanya oleh Allah, berjuang dulu nih, mati dulu di jalan Allah. Berjuang dulu di dunia. Surat 214. Coba. Siapa duluan? 214. Sudah ketemu, siapa yang duluan? Surat Al-Baqarah 214. 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kamu minta surga, udah berjuang belum kayak orang di surat Yasin tadi? Ditimpa malapetaka, digoncangkan dengan cobaan-cobaan. Berjuang dulu, lalu mati dalam berjuang baru ke surga. Nah Ibu, kaitan lagi ini kan berarti bersangat berkaitan dengan bagaimana kita mengajak seseorang ke jalan Allah, cara berdakwah yang baik. Dikaitkan dengan era sekarang ya, kehidupan kita sekarang ini, apakah kita harus menunggu kita dibunuh orang atau maka artinya cara berdakwah yang baik yang seperti apa begitu? Kalau di sini kita diiming-imingi, oh kita berdakwah aja nunggu dibunuh orang kita masuk surga, tapi apakah ada cara dakwah yang lain tetapi efeknya sama, kita akan masuk surga gitu loh Bu? Gimana Bu? Jadi gini Bu Epi, saya diberi petunjuk oleh Allah begini, kita dalam berdakwah jangan nyalahin orang. Kamu ini tidak boleh, kamu tidak boleh. Caranya itu ya, salah satunya ya. Ada, maaf nih, ada yang datang kepada saya, maaf, bajunya, dia pakai baju kecil, kepala tidak ditutup, ini baju pendek. Saya tidak larang, kamu tidak boleh kayak ini ngaji, lari orang kan, biarin aja dulu. Bu, saya belum tutup kepala, gimana tidak apa-apa, yang penting kita beresin sininya. Nah, kita ajak dia mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Quran. Nah nanti Qurannya akan membimbing dia nanti. Allah yang beri hidayah ya. Nah, setelah rohnya bangun dia enggak ini sendiri tuh nanti. Yang tadinya jahat dia berubah sendiri. Itu kalau Pepi, gue pindah oleh jahat ya jadi orang. Ngurusin saya, urus saya diri kamu sendiri. Tapi dengan kita ada belajar Quran, saya banyak kayak Bu Fifir kan juga pernah cerita dulu preman, preman katanya. Jadi sekarang coba kalau saya bajunya sekarang lebih rapi, masya Allah lebih rapi, soleha, gitu. Tadinya sedikit marah, karena anak kolong, kan, entah anak kolong katanya, bapaknya tentara, senggol dikit, muak-muak. Sekarang Kata Allah kan dia tahu, kalau engkau marah berarti engkau ngotorin dirimu sendiri, engkau rugi. Nah ingat itu firman Allah, ingat pesan Allah, mau marah gak jadi. Nah itu namanya mengamalkan Quran, bukan dibaca-baca aja, dipraktekkan apa yang disuruh Allah. Baca, Allah kirim surat, Farida kalau baca Quran jangan buru-buru ya, pelan-pelan, tartil. Nah bacanya perhatikan ayat demi ayat. Nah saya praktekkan nih sekarang. Buktinya alhamdulillah orang banyak yang nerima, ya banyak ngerti. Malah kalau saya ini ada yang pesen nih, Bu Farida pesen dong, ada apa? Kalau baca ayat tuh Bu Farida tolong diulangin nama suratnya, nama ayatnya. Terus yang baca juga, padahal bilang keburu habis waktunya. Kita dibatasi oleh waktu. Ada yang suka nanya juga, nanti Bu tadi ayat berapa aja sih Bu yang dibahas? Nah kasih lagi gitu saya Bu. Gitu. Kan sudah ada yang ingin tahu. Nah dulu Bu Farida saya jadi, aduh saya jahat jadi orang kemertua. Sekarang saya tidak berani lagi Bu Farida. Tuh kenapa? Dia ditunjuki oleh Allah bukan oleh saya. Ya. Baik Ibu, ini sayang sekali kita lagi-lagi harus dibatasi oleh waktu juga nih Bu ya. Nah. Tapi mudah-mudahan ini walaupun sedikit, ini baru sebagian kecil dari isi surat Yasin ya Bu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Al-Quran akan membawa kita menjadi hidup yang lebih tenang lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan penjelasannya. Terima kasih sama-sama Ibu ya. Mudah-mudahan ada waktu lain kita lanjutkan. Dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang sudah hadir di TV ini, terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, inti daripada apa yang disampaikan oleh Ibu Farida Hanum adalah bagaimana kita hidup bermanfaat di dunia ini, berdakwah, mengajak umat untuk selalu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan kepada Allah di saat apakah kita harus meninggal dunia, tetapi kita harapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita baik dalam perbuatan kita, lisan kita, dan akhlak kita. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.